manusia berpesta ria. Istilah manusia tak kira mana duduknya, tidak semuanya mulia. Senario ini tak mungkin akan terjadi, kaya dan miskin jika bersatu hati. Tadi dengari pastinya akan menanti, mengejutkan semua tak kira siapa saja. Hujan jadi lautan, panas bumi merasa, petanda dari yang esa. Pikirkan dengan jujur sebelum kita terlanjur, masa tak akan berundur. Kita terlanjur, masa tidak akan